Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dimudahkan untuk bermajelis, melanjutkan pembahasan-pembahasan yang muhimmah, yang sangat penting dalam urusan agama kita dan dunia kita. Sebuah risalah yang azimah, fusul sunnah lil imami Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, yang disebutkan di dalamnya pokok-pokok i'tiqad, pokok-pokok keyakinan dan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Dan pembahasan ini pembahasan yang wajib untuk kita ketahui, karena kita semuanya memiliki tekad dan senantiasa berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar bisa mengikuti jalannya Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Dalam doa kita, di tengah salat kita, kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, yakni jalannya para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, salihin. Ya, tentunya doa yang kita panjatkan ini diiringi dengan usaha. Kita ingin mengikuti jalannya Rasul, ingin mengikuti jalannya sahabat, harus menempuh sebab. Di antara sebabnya adalah al-jiddu wal-ijtihad, bersungguh-sungguh untuk mengenal jalan mereka, tariqah mereka. Baik, kita akan melanjutkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kalam Imam Ahmad bin Hanbal, ucapan Imam Ahmad bin Hanbal tentang prinsip akidah dan manhaj ahli sunnah. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal dalam risalah ini, wa minas sunnati allazimati allati man taraka minha khoslatan lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wat tasdiqu bil ahadithi fih wal imanu biha la yuqalu lima wala kaifa innama huwa at tasdiqu wal imanu biha. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, wa minas sunnati, di antara perkara akidah, wa minas sunnah, di antara perkara i'tiqad, al-lazimah, yang lazimah, yang wajib, harus kita ikuti, harus kita pegang erat, allati man taraka minha, yang barang siapa meninggalkan sunnah tersebut, ya, keyakinan tersebut, walaupun satu permasalahan, lam yakbalha atau tidak menerimanya, wa yu'min biha atau tidak mengimaninya, lam yakun min ahliha, dia bukan termasuk dari ahlus sunnah. Adalah al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Wabillahi taufiq. Jadi seorang dikatakan sebagai ahlus sunnah, ya tidak cukup dengan seorang mengatakan saya ahlus sunnah. Harus dibuktikan. Banyak perkara-perkara yang wajib dia imani, yang wajib dia terima, agar dia betul-betul menjadi seorang sunni, seorang ahlu sunnah, muttabi' lirrasul alaihi salatu wassalam. Dan ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib untuk dia yakini, untuk dia imani, walaupun satu perkara, maka dia dihukumi bukan termasuk dari ahlu sunnah, walaupun satu perkara. Di antara perkara-perkara itu adalah permasalahan al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir Allah Jalla wa'ala khairihi wa syarrihi. Kemudian berkata Imam Ahmad bin Hanbal, wa tasdiqu bil ahadithi fihi wal imanu biha. Dan wajib bagi kita untuk membenarkan semua hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang takdir. Wal imanu biha, wajib kita mengimaninya. Semua hadis Nabi tentang qadar, tentang takdir, wajib diimani. Apakah dia bisa memahami atau tidak memahami? Ya, sebagian ahadis, sebagian hadis tentang takdir, ahyanan terkadang ada orang yang di awal kali membaca ada iskal. Ada perkara yang membuat dia bimbang. Tetapi ketika itu adalah ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, berita dari Nabi alaihi salatu wasallam, kewajibannya adalah at-tasdiq. Membenarkan wal iman biha dan mengimaninya. Bukan kemudian mengingkarinya. La yuqalu lima wala kaifa. Tidak kemudian mengingkarinya dengan mengatakan lima, kenapa? Kaifa, kok seperti ini? Bagaimana terjadi? Wabillahi taufiq. Innama huwa tasdiqu wal imanu biha. Karena sekali lagi kewajiban kita adalah membenarkan hadis-hadis tadi, ya, dan mengimaninya. Dan ini berlaku pada seluruh masalah i'tiqadiyah, seluruh masalah i'tiqadiyah, seluruh masalah-masalah i'tiqad yang Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan kepada kita semuanya, wajib bagi kita untuk mengimaninya, membenarkannya. Bukan kemudian menolaknya. Wabillahi taufiq. Ini ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang insyaallah bisa difahami secara global. Jadi ya, ada perkara-perkara yang wajib bagi seorang ahli sunnah mengimaninya. Kalau dia meninggalkan satu perkara itu saja, walaupun satu, lam yakun min ahliha. Dia bukan termasuk dari ahlu sunnah. Walaupun satu. Di antaranya adalah permasalahan al-iman bil qadar. Iman kepada takdir. Dan kewajiban kita dan prinsip ahlu sunnah wal jamaah dalam permasalahan ini. Permasalahan al-imanu bil qadar dan juga masalah-masalah yang lain. Dari masalah-masalah i'tiqadiyah, i'tiqad, aqidah. Ketika datang berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika datang hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kewajiban kita adalah madza? At-tasdiq, membenarkannya. Wal imanu biha, dan mengimaninya. Bukan menolaknya. Dengan pertanyaan lima, kenapa demikian? Kaifa, bagaimana terjadi? Kok bisa seperti itu? Innama huwa at-tasdiq wal imanu biha. Kewajiban kita adalah at-tasdiq, membenarkan, dan al-imanu biha, dan mengimaninya. Ini ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan insyaallah ta'ala kita akan membaca syarah keterangan dari Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu wa hafizahu dalam bab ini. Ya. Kata Syekh Rabi' beliau mengatakan, intabihu lihada. Perhatikan ucapan Imam Ahmad ini. Ucapan, ya, barang siapa meninggalkan satu perkara sunnah ini, lam yakun min ahliha, bukan termasuk dari apa? Ahlu sunnah. Hadhihil faqrah muhimmah jiddan. Permasalahan ini sangat penting. Al-Imamu Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal di sini, sayasifulana akan menyebutkan kepada kita usulan pokok-pokok akidah. Ya, di dalam kitab ini, beliau akan menyebutkan pokok-pokok akidah. Ini loh, akidah Ahlussunnah. Satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Beliau akan menyebutkan usulan pokok-pokok akidah Ahlussunnah. Man taraka syai'an minha, barang siapa meninggalkan satu dari apa yang akan disebutkan itu, falaysa min ahli sunnah, dia bukan termasuk dari ahlu sunnah. Yakni maksudnya yakhruju an da'irati sunnah ilal bid'ah. Yakni dia akan keluar dari lingkaran sunnah, ya, menuju lingkaran berikutnya, itu bid'ah. Tanabbahu li hadza, perhatikan ini. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Barangkali ada yang bertanya, masa sih meninggalkan satu masalah, ya, kemudian dihukumi bukan sebagai ahlu apa? Sunnah. Masa hanya menolak satu permasalahan, kemudian dia dihukumi sebagai ahlu bid'ah? Jawabannya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, meskipun ini satu masalah, tetapi dia adalah aslun. Dia adalah apa? Pokok. Pondasi. Asas. Dan cabang-cabang iman itu tidak sama tingkatannya. Seperti Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Apakah cabang-cabang ini sama derajatnya? Tidak sama derajatnya. Makanya Nabi mengatakan a'laha, yang paling tinggi dari cabang-cabang itu adalah qawlu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah imatatul adha anit tariq. Menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu salah satu cabang dari apa? Iman. Perhatikan sabda Nabi ini. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan syu'abul iman, cabang-cabang iman, beliau tidak menyamakan semua cabang-cabang itu. Ada yang paling tingginya yaitu qaulul la ilaha illallah. Ada yang paling rendahnya imatatul adza anit thariq. Ya. Dan di antara keduanya ada syu'ab yang lain. Cabang-cabang yang lain yang juga berbeda-beda tingkatannya. Di antara keduanya ada al-iman bil malaikah, al-iman bil kutub, al-iman bil rusul, al-iman bil yaumil akhir, al-iman bil qadar. Di antara keduanya ada as-salah, az-zakah, was-siyam, wal-hajj. Tentu berbeda ketika seorang berjalan. Ada duri, ah sudahlah biarkan saja, jalan saja sudah. Dia tinggalkan satu cabang ini. Apakah berbeda dengan seorang yang meninggalkan, saya tidak beriman kepada malaikat. Sama-sama meninggalkan apa? Bagian dari iman. Tetapi yang ini, yang pertama, ya, yang saya contohkan, meninggalkan, membuang duri dari jalan. Tentu berbeda dengan ketika seorang meninggalkan aslun min usulil iman. Meninggalkan salah satu pokok dari pokok-pokok iman, yaitu al-imanu bil malaikah. Iman kepada apa? Malaikah. Tanabbahu li hadza. Perhatikan ini. Jadi bukan merupakan syarat, ya, seorang dikatakan keluar dari ahlu sunnah kalau sudah mengumpulkan sekian banyak penyimpangan. 10 penyimpangan, 100 penyimpangan, baru dikatakan keluar dari ahlu sunnah. Bisa seorang melakukan satu penyimpangan, dengan itu dia keluar dari daerah atau lingkaran ahlu sunnah. Masuk ke dalam kebidahan, ahlul bidah. Wal ahwa. Bahkan seorang bisa melakukan sebuah penyelisihan wa kharaja minal Islam, dan keluar dari apa? Islam. Seperti sabbullah, mencela Allah Subhanahu wa taala, wa sabbur rasul, mencela Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga di sini Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah mengingatkan kita sebuah ucapan yang penting dari Imam Ahmad. Muqaddimahnya Imam Ahmad ini penting. Imam Ahmad mengatakan wa minas sunnah, dan di antara akidah, di antara perkara-perkara sunnah, i'tiqad, yang ini wajib kita yakini. Beliau akan menyebutkan sekian banyak masalah. Yang barang siapa meninggalkan satu saja dari perkara-perkara yang akan beliau sebut ini, barang siapa yang tidak menerimanya, barang siapa tidak mengimaninya, lam yakun min ahli sunnah, dia bukan termasuk dari ahlu sunnah. Di antara perkara itu adalah al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi, yang baik atau yang buruk. Wabillahi taufik. Berkata Syekh Rabi, kalau meninggalkan satu saja itu dia keluar dari apa? Daerah sunnah. Fa idza tarakaha kullaha aw mu'dhamaha fa hadha huwal bala. Kalau kemudian ada orang yang meninggalkan semuanya, pokok-pokok sunnah ini, ya, aw mu'dhamaha, atau sebagian besarnya, fa hadha huwal bala, sungguh ini musibah yang sangat besar, bala. Ya. Wabillahi taufik. Sebagian orang menganggap bala itu, ya, hanya dalam urusan dunia. Ya. Ketika usahanya bangkrut, sedih luar biasa. Ketika saudaranya meninggal, anaknya meninggal, istrinya meninggal, sedih luar biasa. Ya, ini tabiat manusia. Memang itu ujian, musibah. Tetapi sungguh mengherankan ketika seorang diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan rusaknya akidah, ya, dengan rusaknya pemahaman, kemudian dia tidak merasa dia terjatuh dan mendapatkan bala. Hadza sya'nu ahlul bidah. Inilah kondisi ahlu mada? Al-bidah, ahlul ahwa. Dia tidak menyadari dirinya telah terjatuh ke dalam bala yang luar biasa. Wabillahi taufiq. Dan lebih parahnya dia menganggap ala al-haq. Lebih parahnya dia menganggap dirinya berada di atas mada? Al-haq. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, lam yakbalha, yakni permasalahan ini, pokok-pokok akidah ini, kalau tidak menerimanya, yakni abaha, menolaknya, wa yu'min biha, yakni au tidak mengimaninya, atau tidak mengimaninya, lam yakun min ahliha, dia tidak termasuk ahli sunnah. Idza lam yakun min ahli sunnah, artinya jika dia tidak dianggap sebagai ahli sunnah, yakunu min ahlil bida'i wad dalal wal iyadu billah. Artinya dia termasuk dari ahlul bid'ah wad dalal wal iyadu billah. Kita mohon perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Kemudian Syekh Rabi mengingatkan, di tengah-tengah pembahasan ini, mengingatkan bahwasanya al-bid'ah itu bertingkat-tingkat. Wa antum ta'rifun anna al-bid'ata tanqasim ila kabair wa saghair wa ila syirk wa ila ilhad wa ila bala, kama yaqulu Ibnu Al-Qayyim wa Syekhul Islam rahimahumullah. Kalian mengetahui, kata Syekh, bahwasanya bid'ah itu tanqasim ila kabair wa saghair. Bid'ah itu terbagi menjadi bid'ah yang besar, wa saghair, dan yang kecil. Wa ila syirik, ada bid'ah yang bentuknya adalah asyirik billahi azza wa jal. Wa ila ilhad, wa ila bala. Ini bertingkat-tingkat syirik atau bid'ah itu. Ada bid'ah yang mukaffirah, yang menyebabkan pelakunya dihukumi kufur. Dan ada bid'ah mufassiqah, bid'ah yang pelakunya dihukumi mada? Fasik. sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim rahimahumullah. Beliau mengatakan, ya, Syekhul Islam dan juga Ibnu Qayyim mengatakan, ya, al-bid'atu mustaqqatun minal kufri wa ailatun ilaih. Kebid'ahan itu, ya, berasal dari kekufuran. Bagian dari kekufuran atau mengantarkan kepada kekufuran. Yang tidak boleh bagi seorang muslim untuk meremehkan perkara bid'ah. Ketika seorang meninggalkan satu asal, satu pokok dari pokok-pokok agama, kemudian mengeluarkan dia dari daerah ahli sunnah dan masuk kepada lingkaran al-bid'ah, ahlul bid'ah wal ahwa, tidak boleh seorang meremehkan. Karena kebid'ahan itu mustaqqatun minal kufri. Ya. Diambil dari kekufuran atau mengantarkan kepada apa? Kekufuran. Wa in kana saghiran, meskipun bid'ah itu sedikit, kecil. Tetapi hati-hati dari kebid'ahan yang saghir. Saghirah, karena bisa jadi saghairul bid'ah tasiru kibaran. Bisa menjadi apa? Besar. Sebagaimana telah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu, ya, tentang bahayanya bid'ah. Wal bid'atu taqumu 'alal hawa wadh-dhalal. Dan ketahuilah bahwasanya bid'ah itu selalu dibangun di atas hawa nafsu dan kesesatan. Semua kebid'ahan. Termasuk, ya, mengingkari al-qadar khairihi wa syarrihi. Dibangun di atas hawa wadh-dhalal. Hawa nafsu dan dalal, kesesatan. Allahu jalla wa ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah. Apa pendapatmu tentang seorang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi ilahnya, mengikuti hawa nafsunya, sehingga Allah sesatkan dia. Wa adallahu Allahu ala ilmin, maka Allah pun menyesatkan dia di atas ilmu. Wa khatama ala sam'ih, Allah subhanahu wa ta'ala tutup pendengarannya. Wa qalbihi, dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah subhanahu wa ta'ala letakkan ada penutup pada basornya, penglihatannya. Lalu siapa yang akan memberikan hidayah selain Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Yani ketika seorang telah menjadikan hawa nafsunya, dia ikuti. Dan bid'ah dibangun di atas mana? Hawa. Maka akibatnya bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala tutup pendengarannya, tutup penglihatannya. Hatinya Allah tutup. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan dia. Ketika seorang sudah disesatkan, lalu siapa yang akan memberikan hidayah? Ikhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Karena kebid'ahan itu dibangun di atas hawa nafsu, lihada oleh karena itu, sama ahlus sunnati ahlal bid'ai bi ahlil ahwa. Oleh karena itu, ahlus sunnah, ya, menyebut ahlul bid'ah dengan sebutan ahlul ahwa. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena kebid'ahan itu dibangun di atas apa? Hawa. Hawa nafsu yang dia ikuti. Sudah mengerti ini menyelisihi Alkitab. Sudah menyelisihi ini menyelisihi. Sudah tahu ini menyelisihi As-Sunnah. Dia tidak pedulikan. Ittaba'a hawa. Ittakhadha ilahahu hawa. Mengikuti hawa nafsunya. Dan menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Oleh karena itu, ahli sunnah wal jamaah menyebut ahlul bid'ah dengan sebutan ahlul ahwa. Ahlul ahwa. Kenapa demikian? Li'annahum khalafu dinallah wattaba'u ahwa'ahum. Karena mereka ahlul bid'ah, menyelisihi agama Allah jalla wa'ala, wattaba'u ahwa'ahum, dan mengikuti hawa nafsu mereka. Waha'ula, dan mereka itu banyak, ahlul bid'ah itu banyak. Mislul khawarij wal rawafid wal mu'tazilah wal jahmiyah wal murji'ah was-sufiyyatul hululiyyah. Ini contoh ahlul bidah, al-khawarij, ar-rawafid, rafidah, syiah, wal-mu'tazilah, wal-jahmiyah, murji'ah, as-sufiyyatul hululiyyah, au ahli wihdatil wujud, atau orang-orang yang berpendapat atau meyakini wihdatul wujud, manunggaling kawula Gusti, saya adalah Allah, Allah adalah saya. Au ubadil kubur, atau para penyembah kubur. Au ma syakala dzalik, atau yang semisal dengan itu. Kullu hadhihi bid'un wa dhalalat. Semua ini adalah kebidahan-kebidahan, kesesatan-kesesatan. Mukhalifatun linususil kitabi was sunnah. Menyelisihi nusus, nas-nas Alkitab was sunnah. Wa mukhalifatun li usuli sunnati wa qawaidiha. Dan menyelisihi pokok-pokok sunnah dan kaedah-kaedah atau asas-asas sunnah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Khulasah, kesimpulan dari keterangan Syekh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali. Adalah wajibnya bagi kita untuk al-hadar. Berhati-hati dari al-bidah. Karena kebidahan itu selalu dibangun di atas apa? Hawa nafsu. Dan di antara bentuk-bentuk kebid'ahan adalah mukhalafah, menyelisihi usul, pokok-pokok yang akan disebutkan oleh Imam Ahmad. Pokok-pokok sunnah, pokok-pokok akidah yang akan disebutkan oleh Imam Ahmad. Dan barang siapa meninggalkan satu prinsip saja dari apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad, lam yakun min ahli sunnah. Dia bukan termasuk dari ahlu sunnah. Kalau bukan ahlu sunnah berarti apa? Ahlul bidah, ahlul ahwa. Dari sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, kita mengerti bahwasanya apa yang akan disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah perkara-perkara yang sangat penting untuk kita imani, untuk kita pelajari. Dan kita akan memulainya insyaallah taala. Ya. Wabillahi taufiq. Bismillah. Awaluha, yang pertama di antara pokok-pokok sunnah yang barang siapa meninggalkannya, tidak menerimanya, tidak mengimaninya, dia bukan termasuk ahlu sunnah. Yang pertama adalah al-imanu bil qadar, iman kepada takdir. Falladzi la yu'min bil qadar, maka siapapun yang tidak beriman kepada qadar, tidak beriman kepada takdir, laisa min ahli sunnah, dia bukan termasuk ahli sunnah. Kenapa demikian? Hadza taraka khoslatan azimatan. Sungguh dia telah meninggalkan salah satu prinsip yang sangat agung. Wa aslan aziman, dan telah meninggalkan pokok yang sangat besar, min usulis sunnah, dari pokok-pokok sunnah. Kenapa demikian? Al-imanu bil qadari ruknun min arkanil iman. Bukankah iman kepada takdir adalah salah satu rukun dari rukun apa? Iman. Iya. Yani ketika seorang tidak beriman kepada takdir, faqad taraka aslan aziman min usuli sunnah. Telah meninggalkan sebuah pokok yang sangat besar dari pokok-pokok sunnah. Iman kepada takdir adalah salah satu rukun dari rukun iman. Iya. Wabillahi taufiq. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Imam Ahmad memulai pembahasan dengan masalah iman kepada apa? Takdir. Bukankah ada permasalahan yang lain, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir? Limadha, kenapa? Bada'a al-imamu Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad kenapa memulai dengan pembahasan al-iman bi al-qadar? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Di antara sebabnya, wallahu a'lam, yang pertama, bisa jadi sebabnya kenapa beliau menyebutkan permasalahan pertama adalah masalah qadar, karena pengingkaran terhadap takdir yang dilakukan oleh kelompok Al-Qadariyah adalah termasuk kelompok yang pertama kali muncul ya, setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kelompok yang pertama kali keluar menyimpang dari jalannya Nabi alaihi salatu wasallam. Dan memang kelompok Qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir ini sudah ada dan muncul di zaman sahabat masih ada. Sahabat masih hidup. Di akhir-akhir zaman sahabat radhiyallahu taala anhum muncul apa? Qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir. Sehingga dengan sebab itu wallahu a'lamu bissawab, Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan permasalahan yang pertama adalah pembahasan al-imanu bil qadar. Dalil atau bukti bahwasanya pengingkaran terhadap takdir ini sudah ada di awal-awal Islam, di zaman sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, di zaman sahabat masih ada, adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah, hadis yang pertama dalam Kitabul Iman. Disebutkan di situ kisah dua orang tabi'in dari Basrah. Dua orang tabi'in dari Basrah yang datang ke kota Makkah ingin berjumpa dengan sahabat. Taib. Karena telah muncul di Basrah orang-orang yang mengingkari apa? Takdir. Yang dibawa oleh seorang yang bernama Ma'bad ibnu Khalid al-Juhani. Ma'bad ibnu Khalid al-Juhani. Subhanallah, demikian para tabi'in. Ketika mereka mendapatkan sebuah masalah, penyimpangan i'tiqad, mereka segera kembali kepada para ulama. Mereka datang kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bertanya kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, wahai Aba Abdurrahman, muncul di tengah-tengah kami bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Ya, Ma'bad Ibnu Khalid al-Juhani. Mereka, orang-orang ini, mengatakan la qadar, tidak ada takdir itu. Jadi Allah tidak menakdirkan segala sesuatu, tidak ada takdir. Wa annal amra unuf, dan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi ini, segala sesuatu yang terjadi tidak dan belum Allah takdirkan. Ini Allah tidak tahu kecuali setelah terjadinya. Wa annal amra unuf. Begitu Ibnu Umar mendengar berita ini, apa kata Ibnu Umar? Ibnu Umar mengatakan, idza laqita haula, jika kamu berjumpa dengan mereka, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'um minhum, bahwasanya aku berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'u minni, dan mereka berlepas diri dari saya. Fa walladzi nafsu Ibnu Umar biyadih, demi Allah yang Ibnu Umar di tangannya, yang zat Ibnu Umar atau yang jiwa Ibnu Umar di tangannya, lau anna ahadahum anfaqa misla uhudin zahaba ma qabilahu Allahu hatta yu'minu bil qadar. Kalau seandainya mereka berinfak sebesar gunung Uhud emas, Allah Jalla wa'ala tidak akan menerima infak mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Allah tidak akan menerima. Wabillahi taufik. Ini dalil ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, bahwasanya al-Qadariyah telah muncul dan telah ada di akhir-akhir zaman siapa? Sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Artinya Qadariyah termasuk kelompok-kelompok awal yang muncul. Sehingga Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan yang pertama kali dalam permasalahan-permasalahan iman, permasalahan-permasalahan akidah, yang barang siapa meninggalkannya, dia bukan termasuk dari ahlu sunnah. Kemudian alasan yang kedua barangkali ini yang tampak, ya, disebutkan oleh Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah. Perkara yang kedua, kenapa Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan yang pertama kali dalam apa namanya usul sunnah, wallahu a'lam, mungkin di zaman itu, di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, memang banyak orang-orang yang apa, yang mengingkari apa, takdir. Sehingga

Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan segala sesuatu ya, sebelum Allah menciptakan apa? Langit dan bumi bi khamsina alfasana, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sebutkan satu buah dalil yang lain. Dan dalil ini adalah kisah. Ada sebuah kisah di dalamnya. Dalil tentang wajibnya kita iman kepada takdir Allah Jalla wa'ala. Rawa al-imam Abu Dawud rahimahullah fi sunanih. Al-imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan di dalam sunannya, fi kitabis sunnah, dalam kitab as-sunnah. Di dalam sunan Abi Dawud ada kitab yang berjudul kitabus sunnah. Ya, hampir sama dengan risalahnya Imam Ahmad, usulus sunnah. Ya, disebut as-sunnah, yang dimaksud adalah al-aqaid, perkara-perkara aqidah. Ya. Berkata al-imam Abu Dawud, haddathana Muhammad ibn Katsir, qala akhbarana Sufyan an Abi Sinan, an Wahb ibn Khalid al-Himsi, an ibn Dailami. Hadis ini ya, adalah kisah Ibn Dailami. Kisah Ibn Dailami yang bernama Abdullah Ibn Fairuz. Abdullah Ibn Fairuz atau terkenal dengan Ibn Dailami, seorang tabi'i, seorang tabi'in. Beliau bercerita, Ibn Dailami, Abdullah Ibn Fairuz bercerita, ataitu Ubay bin Ka'ab. Suatu saat saya mendatangi sahabat Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat yang mulia, Ubay bin Ka'ab. Kenapa Ibnu Dailami datang kepada Ubay bin Ka'ab? Ternyata ada sesuatu tentang takdir dalam jiwanya. Ada sesuatu yang membuat gundah. Fakultulahu. Maka Ibnu Dailami mengatakan, waqa'a fi nafsi syai'un minal qadar. Wahai Ubay bin Ka'ab, ada sesuatu dalam hatiku tentang takdir. Fahadithni. Sampaikanlah kepadaku, bisyai', suatu nasihat, hadis atau ayat, la'allallaha, semoga Allah Jalla wa'ala, an yudhibahu min qalbi, Allah menghilangkan keraguan-keraguan ini dalam hatiku. Qala, kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, memang penyakit hati itu obatnya adalah apa? Ilmu, Alkitab, wassunnah. Kata Ubay bin Ka'ab, lau anna allaha azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Wahai Ibn Dailami, kalaulah seandainya seluruh penduduk bumi Allah azab, yakni semuanya ditakdirkan masuk neraka misalnya, ketahuilah Allah Jalla wa'ala tidak menzalimi hambanya. Kamu harus yakin itu. Tidak mungkin Allah menzalimi hambanya. Siapa yang zalim? Hamba itu yang zalim. Walau rahimahum. Dan kalau seandainya Allah merahmati mereka semuanya, yakni memasukkan mereka ke dalam surga Allah Jalla wa'ala, sungguh dimasukkannya mereka ke dalam surga itu semata-mata adalah fadlullah, keutamaan Allah. Balasan yang Allah berikan kepada mereka lebih baik daripada amalan mereka. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, walau anfaqta misla Uhudin dhahaba, seandainya engkau wahai Ibnu Dailami menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, fi sabilillah, di jalan Allah, ma qabilahu Allah, Allah tidak akan menerima sedekahmu emas sebesar gunung Uhud, mingka hatta tu'mina bil qadar, sampai engkau beriman kepada takdir, wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, sampai engkau meyakini semua yang menimpamu tidak mungkin akan meleset darimu, dan apa yang tidak Allah takdirkan kepadamu tidak mungkin akan menimpamu, walau mutta Ala ghairi hadza la dakhaltan nar. Kalau engkau mati dalam keadaan tidak beriman kepada takdir, kamu masuk neraka. Ya. Coba nasihat siapa? Ubay bin Ka'ab. Demikian menancap dalam hati Ibnu Dailami. Ketika Ibnu Dailami mengatakan, "Wahai Ubay, ada sesuatu dalam hati saya tentang takdir." Yani keraguan-keraguan atau bagaimana? Dijawab oleh Ubay bin Ka'ab, "Kalau seandainya Allah mengazab manusia, Allah menakdirkan seorang menjadi kafir misalnya, kemudian dimasukkan dalam neraka, sungguh Allah tidak mendzalimi apa? Hambanya. Pegang baik-baik ini. Allah tidak mendzalimi hambanya. Dan ketika seorang Allah masukkan ke dalam surganya, sungguh pahala Allah lebih baik daripada amalan apa? Mereka. Ya. Dan seandainya engkau menginfakkan harta sebesar gunung Uhud emas, fisabilillah, Allah tidak akan menerima sodakohmu, infakmu, sampai kamu beriman kepada takdir. Dan sampai kamu meyakini segala sesuatu yang Allah takdirkan mesti akan menimpamu. Dan apa yang tidak Allah takdirkan tidak akan sampai kepadamu. Dan kalau kamu mati dalam keadaan tidak beriman kepada takdir, la dakhaltan nar. Engkau masuk dalam neraka." Itu jawaban Ubay bin Ka'ab. Kemudian Ibnu Dailami berkata, "Tsumma ataitu Abdullah ibn Mas'ud." Setelah saya datang kepada Ubay bin Ka'ab, saya pergi lagi mencari sahabat yang lain kepada Ibnu Mas'ud, bertanya lagi kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Faqala misla dzalik, ternyata jawaban Ibnu Mas'ud sama persis seperti jawaban Ubay bin Ka'ab. "Tsumma ataitu Hudzaifah ibn al-Yaman." Kemudian saya mendatangi sahabat yang lain, Hudzaifah ibn al-Yaman. Ternyata jawaban Hudzaifah sama seperti jawaban dua sahabat sebelumnya. Sama seperti jawaban Ubay bin Ka'ab dan sama seperti jawaban Abdullah bin Mas'ud. Tiga orang sahabat ini. "Tsumma ataitu Zaid ibn Sabit." Kemudian saya mendatangi sahabat yang lain, Zaid bin Sabit. Ternyata Zaid bin Sabit menjawab dengan jawaban yang sama, bahkan beliau mengatakan Rasul berkata seperti itu. Jadi apa yang diucapkan oleh sahabat-sahabat tadi sebelumnya adalah ucapan siapa? Rasul alaihi salatu wasalam. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang mengaku diri kita sebagai ahlu sunnah, kewajiban kita adalah mengimani takdir Allah Jalla wa'ala. Dan ketika ada orang yang Allah takdirkan dalam keadaan kafir misalnya, tidak boleh kita bertanya, "Ya Allah, kenapa engkau takdirkan fulan kafir ya Allah?" Allah maha adil. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengazab ahlu al-ard, tidaklah Allah mengazab kecuali Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil, yang zalim adalah manusia itu sendiri. Dan kalau kita tidak beriman kepada takdir, tidak akan diterima amalan kita. Demikian sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Dan kalau kita tidak meyakini ya takdir, la dakhaltan nar, kata para sahabat ini, kamu akan masuk dalam neraka. Dan wajib bagi kita meyakini segala sesuatu yang Allah telah tetapkan untuk kita tidak akan meleset. Dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak takdirkan untuk kita tidak mungkin akan sampai kepada kita. Seorang mukmin ketika dia mengimani takdir akan selalu bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Akan selalu memohon kepada Allah Jalla wa'ala pertolongan. Karena betul-betul dia yakin di tangan Allah lah segala kebaikan. Wabillahi taufik. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, beberapa ayat, beberapa hadis yang menyebutkan tentang permasalahan al-iman bil qadar, iman kepada takdir, dan masih ada beberapa masail muhimmah yang terkait dengan masalah al-qadar, seperti apa namanya al-haqiqah al-iman bil qadar, kemudian juga masalah-masalah yang lain insyaallah taala kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Baik, jika ada pertanyaan barangkali satu atau dua, kita jawab, jika tidak kita cukupkan.